kasih perhatian kiat panganlah kasih harapan sampai kita selalu mengharap ngana pecinta. Sedangkan hati yang ada pengana bukan pekina. Malam ini hati kita kecewa, ternyata cinta cuma kita yang rasa. Bertepuk cinta di sebelah tangan.